بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar radio Bas FM serta radio kita dan radio-radio yang ada di Madiun dan Ponorogo, pendengar yang mendengarkan kajian ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih senantiasa mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah yang diantaranya berbentuk semangat dan kemauan keras untuk mendalami pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masih bersama-sama dengan Ta'liqatun ala syarhis sunnati lil imam al-muzani karya al-syeikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr atau al-Badr al-Abbad hafizahumallah. Pada pekan sebelum ini kita membahas, menyelesaikan masalah yang juga merupakan keyakinan dari Al-Imam Al-Muzani tentang sahabat radhiyallahu anhum, juga tentang kewajiban menghadiri Jumat, menghadiri sholat Jumat bersama dengan imam, baik yang baik maupun yang fajir. Begitu juga kewajiban untuk berjihad bersama dengan imam, dengan pemimpin yang sah, baik pemimpin itu fajir, jahat, atau apalagi pemimpin yang baik. Begitu juga kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bersama dengan pemimpin yang sah tersebut. Dan kita lanjut pembahasan pada halaman 127. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, wa iqsaru sholati fil asfar wa takhyiru fihi baina as-siyami wal iftar fil asfar in syaa'a shoma wa in syaa'a aftara. Dan mengqasar salat, mengqasar, meringkas salat di dalam safar-safar, di tengah-tengah bepergian, wattakhyir, dan berhak memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa ketika di dalam safar. Yang pertama, qasar, mengqasar atau meringkas sholat pada saat melakukan perjalanan safar. Yang kedua, boleh memilih apakah tetap bersiam ketika safarnya, misalnya dalam siam Ramadan. Boleh memilih apakah dia bersiam atau dia tidak bersiam iftar berbuka puasa. Insya'a, jika dia berkehendak, soma, dia boleh berpuasa. Wa insya'a aftara, dan apabila dia berkehendak, dia boleh untuk berbuka puasa, tidak berpuasa. Asy-syarah, qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, qauluhu wa iqsar salati fil asfar, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan melakukan qasar, meringkas salat ketika dalam safar, ketika dalam perjalanan. Ai, artinya qasrus salati ar-ruba'iyyati fis safar, meringkas, mengqasar salat yang semula 4 rakaat ketika di dalam safar. Jadi mengqasar salat itu adalah mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat. Adapun yang aslinya 2 rakaat, maka tidak lagi diringkas, tidak lagi diqasar. Yang aslinya 3 rakaat tetap 3 rakaat dan tidak boleh qasar. Qasar itu hanya dalam salat ruba'iyah, salat yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Itu qasar. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Qal hafizahullah, wa hadhil mas'alatu min masailil ahkam, masalah ini termasuk masalah hukum, termasuk masalah yang membicarakan masalah hukum, bukan masalah yang menyangkut akidah. Jadi permasalahan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini hubungannya dengan hukum dan bukan hubungannya dengan masalah akidah. Mengapa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah memasukkan masalah hukum ini ke dalam kitab yang pembahasannya masalah akidah, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kok masalah hukum, masalah tata cara sholat di dalam safar dijelaskan di sini, masalah siam apakah tetap berpuasa ataukah boleh tidak berpuasa pada saat safar, kok dimasukkan di dalam pembahasan masalah akidah ini? Wala'alla al-imam al-muzaniyu rahimahullah awrada hadhil mas'alah liwujudi mukhalifin fiha min ahlil bid'ati, min ahlil bid'ai fi waqtihi. Kata Syekh hafizahullah, barangkali al-imam al-muzani rahimahullah awrada hadhil mas'alata, memaparkan masalah ini. Bisa jadi Al-Imam Al-Muzani, mengapa beliau memaparkan masalah hukum ini ke dalam pembahasan tentang akidah? Bisa jadi beliau paparkan masalah ini liwujudi mukhalifin fiha min ahlil bida'i fi waqtihi. Bisa jadi karena adanya orang yang menyelisihi dalam masalah ini. Bisa jadi karena ada orang yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini dari kalangan ahlul bid'ah fi waqtihi, pada masa beliau masih hidup. Mungkin ada orang yang membuat aturan tentang masalah hukum ini yang berbeda dengan apa yang telah menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga sekalipun ini masalah ahkam, tapi masalah ahkam ini ada golongan orang yang menyelisihi apa yang telah menjadi pernyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sholat qasar dan tentang berpuasa pada saat safar atau tidak berpuasa pada saat safar. Jadi karena itulah maka mungkin Al-Imam Al-Muzani memaparkan masalah hukum ini. Seperti misalnya orang Syiah ketika berwudu itu memahami bahwa kaki itu bukan dicuci tapi diusap. Itu masalah hukum. Tapi masalah hukum ini menyelisih apa yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah menganggap cuci kaki itu tidak dicuci tapi diusap saja. Nah ini adalah masalah yang sangat berbeda. Walaupun masalah hukum tapi berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ketika berwudu cuci apa namanya kaki harus dicuci, bahkan tidak boleh tertinggal sebagian dari mata kaki yang masih kering, apalagi tumit yang masih kering tidak boleh ada yang tertinggal, tidak tercuci sebagian dari tumit atau mata kaki sehingga tidak basah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Artinya ancaman keras dengan api neraka orang yang tumitnya itu tidak basah ketika berwudu. Maka dalam hal ini semua kita harus berhati-hati ketika wudu, ya harus dicuci kakinya sampai mata kaki dan tumitnya itu terkena air, bukan sekedar diusap bagian atasnya atau sampingnya, atau nyucinya itu hanya sekedar kakinya itu ditadahkan kepada air yang mancur tanpa dibasahi seluruh bagian kaki yang harus terbasahi. Dan ini masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak perhatian masalah wudu seperti ini, sehingga kadang-kadang yang dicuci itu hanya bagian depan saja, tumitnya atau yang sela-sela mata kaki dengan tumit itu ada daging yang melengkung ke dalam, itu kadang-kadang tidak basah. Nabi memerintahkan seseorang yang berwudu seperti ini untuk mengulangi wudunya, ulangi wudumu. Ini lil musyi' salatuhu, perintah kepada orang yang sholatnya itu masih buruk, termasuk di dalamnya orang yang wudunya masih buruk. Nabi memerintahkan untuk mengulangi. La syi'ah berpendapat lain, yaitu dengan cukup mengusap kaki, dan ini adalah mazhab yang sama sekali berbeda dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini juga mungkin Al-Imam Al-Muzani melihat ada sekelompok orang yang berbeda pandangannya tentang masalah qasar di dalam safar, berbeda dengan apa yang menjadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dalam masalah siam, sehingga beliau merasa perlu untuk memaparkan masalah hukum ini masuk ke dalam bab yang terkait dengan pembahasan akidah. Wallahu a'lam bissawab. Fa inna masail al-ahkam la turadu fil 'adah fi kutubil i'tiqad. Sesungguhnya masalah-masalah hukum itu biasanya tidak dipaparkan di dalam kitab-kitab yang membahas masalah akidah. Masalah hukum biasanya tidak dibahas di dalam kitab-kitab yang sedang membahas masalah akidah. Illa idza wujida man yukhalifu fiha min ahli al-bid'ah. Kecuali apabila didapatkan ada orang yang menyelisih masalah ini dari kalangan ahlu al-bid'ah. Menyelisih masalah hukum ini berbeda dengan apa yang difahami oleh ahlu as-sunnah. Maka di saat itu kadang ulama memasukkan masalah ini ke dalam masalah akidah. Wa yakunu maqsidul ulama inkara bid'atihi. Dengan demikian maksud para ulama adalah mengingkari bid'ahnya, sesuatu yang mukhalif lima kana alaihi as-salafus salih, itu adalah kesesatan. Setiap sesuatu yang menyelisih, yang berbeda dengan apa yang menjadi pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, apa yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah, maka itu adalah kesalahan dan kesesatan. Wabayanu anna hadha al-amra thabitun anin nabi s.a.w. Dan juga maksudnya untuk menjelaskan perkara ini, menjelaskan sesungguhnya perkara ini thabit, telah nyata jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi maksudnya ulama untuk mengingkari bid'ahnya alul bid'ah, dan juga untuk menjelaskan bahwa perkara ini thabit, ada nyata jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang qasar dalam safar ada dari Nabi jelas. Juga masalah siam pada saat safar, apakah tetap bersiam ataukah berbuka puasa, maka ini juga ada penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan al-Imam al-Muzani, wat takhyiru fihi bainas siyami wal iftar, in syaa'a shoma wa in syaa'a aftara. Dan berhak memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa ketika di dalam safar. Apabila dia mau, dia boleh berpuasa. Apabila dia mau, dia boleh untuk tidak berpuasa. Fal musafir bil khiyar. Maka orang yang sedang melakukan safar, musafir, itu boleh memilih. Imma an ya'khudha bir rukhsah. Bisa dia mengambil rukhsah. Wa yuftir fi syahri Ramadan, dan berbuka puasa pada saat bulan Ramadan ketika sedang safar. Ini pembicaraan kita sedang bersafar. Jadi boleh memilih. Imma dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika bersafar. Wa imma an ya'khudha bil azimati fayasum. Dan imma dia boleh tetap bertekad untuk tetap berpuasa. Wa yadullu ala dhalika ma kharrajahul Imam Muslim fi sahihihi an Hamzata al-Aslami radiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah SAW an siyami fis safar. Yang membuktikan hal itu, bolehnya berpuasa dan bolehnya tidak berpuasa, adalah riwayat yang dikeluarkan, maksudnya dimuat di dalam kitab sahihnya oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengeluarkan, artinya mengeluarkan dari apa namanya, dari dewan-dewan hadis, catatan hadis, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam kitab sahihnya oleh Imam Muslim dari Hamzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya beliau Hamzah Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa di dalam safar. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, in syi'ta fasum, kalau kamu mau puasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu mau enggak usah berpuasa. Kalau kamu mau berpuasa, kalau kamu mau juga boleh tidak berpuasa. Tapi ketika tidak berpuasa bukan berarti terus kemudian selesai tugasnya, utangnya hilang. Tetap dia harus membayar puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Wa fi lafzin akhar, di dalam lafaz yang lain, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya Hamzah Al-Aslami bertanya, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan 'ala siyam fi safar. Ya Rasulullah, aku punya kekuatan untuk berpuasa dalam safar, ya Rasulullah. Saya kuat untuk tetap berpuasa ketika safar. Fahal alayya junah, apakah saya berdosa kalau saya tetap berpuasa? Karena kalau safar boleh, ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Lah kalau saya tetap berpuasa karena saya merasa kuat, apakah saya berdosa? Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hiya rukhsatun minallah, ini adalah keringanan dari Allah. Faman akhada biha fahasan, kalau dia mengambil keringanan ini dari Allah, maka ini baik. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaih, dan barang siapa yang senang untuk tetap berpuasa, maka dia tidak berdosa. Kalau dia ambil rukhsahnya baik, kalau dia tetap berpuasa tidak berdosa. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Ini pembahasannya sedikit karena ini masalah hukum, tapi mungkin dipaparkan oleh Al-Imam Al-Muzani karena waktu itu ada ahlul bid'ah yang menyelisih mazhab al-sunnah terkait dengan masalah qasar salat dan terkait dengan masalah berpuasa pada bulan Ramadan ketika melakukan perjalanan. Jadi kesimpulannya apa? Qasar itu rukhsah dari Allah yang sebaiknya kita jalankan. Seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 101 kalau enggak salah. Wa idza darabtum fil ardi fa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Kalau kamu melakukan safar, maka tidak berdosa bagimu untuk mengqasar salat apabila kamu takut akan fitnah musuh. Terus ada orang bertanya kepada Umar, ini sekarang kan musimnya musim aman, gak ada musuh, berarti kita sholatnya sempurna. Kata Umar, dulu saya berpikir seperti apa yang kamu pikirkan. Saya merasa ini zamannya sudah aman, berarti kalau tidak khawatir akan fitnah musuh, kita sholatnya tidak qasar tapi tamam, sempurna sholatnya. Terus saya bertanya kepada Rasulullah, seperti pertanyaan kamu kepadaku. Dijawab oleh Rasulullah, ini adalah sadaqah dari Allah. Tasaddaqu biha alaikum fakhudhuha. Ini adalah sadaqah dari Allah yang Allah berikan kepada kamu, ambil sadaqah ini. Jadi pemahaman Umar itu benar. Pemahaman yang bertanya kepada Umar juga benar. Ketika aman mestinya tidak qasar tapi sempurna. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan qasar dalam sholat itu adalah sedekah dari Allah, sebaiknya tetap diambil karena ini sedekah dari Allah, jangan disia-siakan sedekah itu. Sehingga dalam qasar kita boleh untuk dalam safar kita boleh untuk melakukan qasar. Dan illatnya qasar, illah yang menjadi sebab mengapa qasar itu adalah safar, adalah melakukan safar. Sehingga safar meskipun ditempuh hanya 1 jam saja, kalau itu safar tetap boleh untuk qasar dan sebaiknya qasar. Jadi walaupun mampu ditempuh dengan jarak waktu hanya 1 jam, padahal jauhnya jauh sekali, maka tetap qasar sholatnya. Tetap sunnahnya adalah qasar ketika sholat sendirian atau berjamaah dengan orang-orang yang safar. Tapi ketika berjamaah dengan orang yang mukim, mengikuti sholatnya orang yang mukim, yaitu tamam 4 rakaat. Ini masalah qasar. Kemudian berpuasa, boleh pada saat safar untuk berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa, ini adalah rukhsah dari Allah. Kalau tidak berpuasa, maka itu adalah langkah yang baik karena mengambil rukhsah dari Allah. Tapi kalau tetap berpuasa karena merasa kuat, terutama nanti berat ketika membayar utangnya di hari-hari yang lain, puasa sendirian berat, ini banyak temannya jadi tidak terlalu berat, itu boleh, boleh untuk tetap berpuasa. Kan kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang mendingan puasa sekarang banyak temannya, nanti saya puasa sendirian ya, meninggalkan puasa 2-3 hari berat nanti bayar utangnya. Ya boleh dia tetap berpuasa pada saat safar di bulan Ramadan. Berikutnya qala al-imam al-Muzani rahimahullah, hadhihi maqalatun wa af'alun istama'a 'alayha al-madun al-awwalun min a'immatil huda wa bi tawfiqillah i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridha wa janabu at-takallufa fi ma kufu fasuddidu bi'aunillah wa wuffiqu lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayatadu fa nahnu billahi wathiqun wa 'alayhi mutawakkilun wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun. Kata al-Imam al-Muzani, hadhihi maqalat, ini adalah perkataan-perkataan, hal-hal yang terkait dengan pernyataan-pernyataan yang menyangkut masalah-masalah akidah, wa af'al, dan tindakan-tindakan yang telah disepakati oleh al-madun, orang-orang yang sudah terdahulu, al-awalun, generasi pertama dari para a'immatul huda, para imam-imam petunjuk. Ini sudah disepakati oleh mereka, para imam-imam petunjuk pada zaman dahulu, generasi terdahulu. Pernyataan-pernyataan yang menyangkut masalah akidah, tindakan-tindakan, ini semuanya sudah disepakati oleh generasi terdahulu dari a'immatul huda. Wa bi taufiqillahi i'tasama biha at-tabi'un. Kemudian para tabi'un yang mengikuti generasi terdahulu itu, para tabi'un dengan taufik Allah berpegang pada apa yang telah disepakati ini oleh generasi terdahulu dari a'immatul huda, qudwatan wa ridwan, karena mengambil qudwah kepada generasi terdahulu dan ridha dengan kesepakatan generasi terdahulu. Para pengikut di kemudian hari dengan taufik Allah berpegang kepada apa yang sudah menjadi kesepakatan generasi terdahulu. Kenapa? Karena ingin mengikuti mereka dan karena ridha dengan kesepakatan mereka, senang dengan kesepakatan mereka. Wajanabut takalluf, dan mereka itu menjauhi sikap takalluf, menjauhi sikap memaksakan diri. Fima kufu, di dalam hal yang mereka sudah diberi kecukupan, dalam hal yang mereka sudah dicukupkan, mereka tidak takalluf untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang sudah dicukupkan untuk mereka. Jadi tidak takalluf, tidak memaksakan diri melakukan hal-hal yang di luar apa yang mereka sudah diberi kecukupan. Oh, saya merasa enggak cukup, padahal sudah dicukupkan. Saya merasa enggak cukup, saya akan melakukan yang lebih. Ini namanya takalluf, ini namanya memaksakan diri. Sudah dicukupkan, lakukan ini saja, ternyata dia mencoba-coba melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Ini namanya takalluf. Fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu, maka mereka dijadikan benar, dijadikan selalu dalam al-haq dengan pertolongan dari Allah. Wa wuffiqu, dan mereka diberi taufik, mendapatkan taufik dari Allah dan diluruskan langkah-langkahnya dengan pertolongan Allah. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru, mereka tidak benci untuk berittiba', untuk mengikuti sunnah, tidak benci untuk mengikuti sunnah sehingga mereka malas melaksanakannya, sehingga mereka malas, enggan untuk melaksanakan sunnah karena benci untuk ittiba'. Ada kan orang yang benci untuk ittiba', apa-apaan itu. Itu zamannya kan sekarang sudah berbeda. Zamannya itu zaman berdasi umpamanya. Sehingga untuk ittiba', supaya pakaiannya itu longgar, tidak ketat, mengikuti sunnah Nabi, itu dibenci. Sehingga tidak mau melakukan apa yang sesuai dengan sunnah, tapi melakukan apa yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, sehingga taksir di dalam mengikuti sunnah, enggan, malas untuk mengikuti sunnah karena sudah ada kebencian untuk mengikuti. Jenggot, apa-apaan jenggot sekarang, zaman tren no jenggot itu misalnya. Kenapa harus jenggot? Benci, akhirnya meninggalkan mengikuti sunnah ini. Sunnah yang kita maksudkan itu bukan kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan itu tidak berdosa. Bukan itu yang kita maksudkan sunnah. Sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diajarkan, dilakukan, dikatakan oleh Nabi, itulah sunnah. Ajaran Nabi itu namanya sunnah. Sehingga agama Islam ini seluruhnya adalah sunnah Nabi SAW. Akidah itu adalah sunnah Nabi. Sholat lima waktu ini adalah sunnah Nabi. Berjamaah di masjid sunnah Nabi. Itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Bukan sunnah itu maksudnya yang ketika dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa, bukan itu. Tapi sunnah yang kita maksudkan adalah, itu adalah ajaran Nabi. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau jenggot, dalilnya jelas perintah, wal amru yadullu alal wujub, perintah itu menunjukkan wajib hukumnya. Enggak ada ulama yang mengatakan enggak wajib itu, kecuali yang syad. Mereka tidak benci untuk ittiba, karena benci maka akhirnya taksir, enggan untuk melaksanakan, untuk mengikuti sunnah. Walam yujawizuhu tazayyudan fayaqtadu. Walam yujawizuhu, dan mereka tidak lebih di dalam mengikuti sunnah, sehingga tazayyudan fayaqtadu, dengan apa, melakukan sesuatu yang lebih sehingga melampaui batas. Tidak melampaui batas yang semestinya dengan menambah-nambahkan sehingga mereka bersikap melampaui batas. Tapi mengikuti sunnah pas, tidak berlebih-lebihan tapi tidak juga kurang. Bukan enggan tapi juga tidak berlebih-lebihan. Pas, tidak ghulu dan tidak tafrid. Tidak hulu dan tidak tafrid, tidak taksir, tidak berlebih-lebihan ke atas dan tidak kurang, enggan, tidak malas. Kalau malas itu beda, tapi enggan melakukannya itu bukan karena malas, tapi kadang-kadang karena benci kepada sunnah. Kalau sekedar malas tapi dia yakin bahwa itu sunnah, maka ini berbeda, apa namanya, nilainya berbeda. Dia cuma berdosa tapi tidak menjadi sesat. Dia berdosa tapi tidak menjadi sesat. Tapi kalau benci, benci terhadap sunnah Nabi bisa berakibat pada di samping dosa juga bisa terjerumus dalam kesesatan. Karena khairul huda hudan Nabi, khairul hadyi hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kok sampai dibenci? Berarti enggak suka pada petunjuk Nabi. Dan benci kepada petunjuk Nabi berarti benci kepada titah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu billahi wathiqun. Maka kami percaya kepada Allah. Kami percaya kepada Allah, thiqah kepada Allah. Wa alaihi mutawakkilun, dan kami bertawakal hanya kepadanya, kepada Allah saja. Bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah saja. Wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun. Dan kami senang untuk beritiba' kepada jejak-jejak orang-orang terdahulu. Kami senang untuk mengikuti jejak-jejak orang terdahulu. Ini perkataan Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekali lagi, ini adalah pernyataan Al-Imam Al-Muzani yang kita terangkan tadi. Itu semuanya adalah terjemahan atau makna dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dengan bahasa Indonesianya, bahasa aslinya tadi sudah kita bacakan. Perkataan Al-Imam Al-Muzani dengan bahasa Arab, kita menerangkannya dengan bahasa Indonesia. Itu maksud daripada Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Tegas, tegas kalimat-kalimatnya. Hadhihi maqalatun wa af'alun istama'a 'alaiha al-madhun al-awwalun min a'immatul huda. Tegas. Wa bi tawfiqillah i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridan. Wa janabu at-takallufa fi ma kufu fasuddidu bi'aunillah wa wuffiqu lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tajayyudan fayatadu fa nahnu billahi wathiqun wa 'alayhi mutawakkilun wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun. Kalimatnya jelas, tegas, tengah-tengah sikapnya dalam masalah prinsip, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW, seperti yang diikuti oleh para generasi salafus salih radhiyallahu anhum. Tidak hulu, tidak berlebihan ekstrim, dan tidak kurang, tidak enggan, tapi pas tengah-tengah. Karena ahlu sunnah adalah ahlul wasat, sebagaimana kaum muslimin seluruhnya itu adalah kaum tengah-tengah. Dibandingkan dengan seluruh manusia di dunia ini, kaum muslimin adalah kaum yang tengah-tengah. Dibandingkan seluruh manusia yang agamanya macam-macam di dunia ini, sementara ahlu sunnah adalah golongan yang tengah-tengah di antara kaum muslimin, antara ifrat dan tafrit, antara yang hulu dengan yang malas-malasan, yang enggan, yang kurang di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, atau yang enggan, kurang karena enggan di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Asy-Syarah Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan qauluhu hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alaiha al-madhun al-awwaluna min a'immatil huda. Ini adalah perkataan-perkataan yang menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah-masalah prinsip-prinsip dalam agama. Dan ini adalah tindakan-tindakan yang telah disepakati oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah berlalu. Al-awwalun, generasi pertama dari kalangan a'immatul huda, para imam, imam petunjuk. Dalam kalimat ini kata Syekh hafizahullah, bayyana rahimahullah ta'ala annahu istakhlasa hadhihi al-aqidah mimma taqadahu wasara 'alaihi al-awwalun min as-sahabatil hudat. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di sini menjelaskan bahwa beliau istikhlas, menyimpulkan, membuat kesimpulan intisari daripada akidah yang diyakininya ini, daripada akidah yang diyakininya ini, membuat kesimpulan. Dan yang ditempuh oleh generasi terdahulu dari para sahabat, para pemberi petunjuk. Dari para sahabat, para pemberi petunjuk. Kesimpulannya itulah yang dikatakan sejak awal sampai akhir tadi, itu adalah perkataan-perkataan yang menyangkut masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah dan tindakan-tindakan yang telah disepakati. Itulah kesimpulannya. Disimpulkan, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Telah disepakati. Sudah menjadi satu kesepakatan di antara para generasi pendahulu, para sahabat radhiyallahu anhum. Wa dzalika li'annahum khairul qurun. Yang demikian itu karena mereka adalah generasi terbaik. Generasi terbaik. Itulah prinsip akidah yang benar, yang telah disepakati oleh para pendahulu dan telah ditempuh oleh para generasi terdahulu. Karena mereka adalah generasi terbaik. Kama akhbara Nabi SAW biqaulih, sebagaimana Nabi SAW telah mengkhabarkan dengan sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Khairun nas, sebaik-baik manusia, ini kata Nabi, sebaik-baik manusia, Nabi SAW yang bersabda ini, gak ada yang lebih baik daripada mereka. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, manusia yang hidup pada abadku, pada zamanku. Summa, kemudian, alladzina yalunahum, orang-orang yang kemudian. Orang yang terbaik, yang nomor dua adalah orang-orang yang kemudian datang sesudah generasi yang hidup bersamaku dalam abadku ini. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya lagi. Itu Nabi yang mengatakan demikian, bukan manusia biasa, utusan Allah, kepercayaan Allah yang memiliki sifat amanah, memiliki sifat tabligh, fatonah, seperti yang dikatakan oleh para umat Islam. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbohong, tidak mungkin abadan selamanya. Manusia terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Dan seperti yang sudah kita bahas, sahabat Nabi menjadi sahabat Nabi karena pilihan Allah, bukan kebetulan, tapi memang pilihan Allah SWT. Allah sengaja menjadikan mereka sebagai sahabat Nabi SAW. Karena orang yang hidup pada masa itu tidak seluruhnya menjadi sahabat Nabi. Ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang menentang Nabi, bahkan menjadi otak untuk mengusui Nabi. Orang-orang Yahudi yang tidak masuk Islam hidup pada zaman Nabi, tapi tidak menjadi sahabat Nabi. Banyak orang Nasoro di wilayah-wilayah lain, hidup pada zaman Nabi, tidak pernah menjadi sahabat Nabi, karena mereka tetap dalam keadaan kafir. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri yang hidup, berinteraksi langsung dengan Nabi, tetap tidak bisa menjadi sahabat Nabi, karena tidak dipilih oleh Allah. Maka ketika seseorang menjadi sahabat Nabi, itu memang pilihan Allah, bukan sembarangan. Dan para sahabat adalah khairun nas ba'da nabiyihim, sesudah nabinya adalah manusia yang terbaik. Wa li anna Allah ta'ala athna ala imanihim, juga karena para sahabat Allah telah memuji keimanan mereka. Allah telah memuji keimanan para sahabat. Yang memuji bukan sembarangan, Allah sendiri yang memuji. Faqala azza wa jalla an ahlil kitab, maka Allah berfirman tentang ahlul kitab, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah sekiranya ahlul kitab itu beriman seperti halnya kalian beriman, maka niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Artinya kalau ahlul kitab itu beriman bimithli imanis sahabah, seperti imannya para sahabat, kalau ahlul kitab itu beriman seperti imannya para sahabat, faqad hasalat lahum al-hidayah, maka mereka berarti mendapatkan hidayah. Tapi karena mereka tidak beriman, maka tidak mendapatkan kedudukan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ayat 132. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa bi taufiqillah i'tasama biha at-tabi'un wa qudwatan wa ridhan. Dengan taufik Allah berpegang teguh kepadanya, kepada apa yang menjadi jalannya para sahabat tadi. Siapa at-tabi'un? Para tabi'un. Qudwatan, karena ingin mengambil qudwah dengan mereka. Mengambil suri toladan kepada, mengikuti jejak langkah para sahabat. Waridhon, dan karena ridho terhadap apa yang telah ditempuh oleh para sahabat. Ridho, puas hatinya, lapang dadanya menerima apa yang menjadi kesepakatan para sahabat. Fattabi'una lahum bi ihsan, maka para tabi'un yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan sungguh-sungguh dan dengan ihsan, tamassaku bihadhil aqidah, mereka berpegang kepada akidah ini, kepada prinsip-prinsip akidah yang telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Artinya para tabi'in ikut menyepakatinya. Kok timbul muncul di belakang hari orang-orang yang tidak sepakat dengan kesepakatan para sahabat, berbeda dengan kesepakatan para sahabat dan para tabi'in. Namanya apa? Ya tidak mengikuti jalan mereka. Ya namanya mukhalif lima kana alaihi as-sahabah, berbeda dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat. Perbedaan ini menyebabkan mereka tersesat dari jalan yang benar. Tersesat itu maksudnya tidak sampai kepada tujuan. Tidak sampai kepada tujuan. Tujuannya adalah Allah, tapi jalannya bukan jalan yang ditempuh menuju Allah. Jalan yang ditempuh menuju Allah itu adalah jalan yang sudah digariskan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat, menjadi kesepakatan para sahabat. Itu adalah jalan menuju Allah. Iqtida'an biman salafahum minas sahabati, biman salafahum minas sahabatil muhtadin. Karena iqtida', mengikuti jejak langkah orang yang terdahulu dari kalangan sahabat, yang para sahabat itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Waradu biha, dan mereka ridho dengan akidahnya para sahabat ini, dengan jalannya para sahabat ini. Jadi akidah itu bukan masalah Allah saja, bukan masalah la ilaha illallah saja, tapi akidah itu menyangkut masalah la ilaha illallah, masalah asma'us sifat, masalah rububiyah, masalah kitab, masalah rasul-rasul, masalah malaikat, masalah hari akhirat, masalah takdir, masalah sahabat, keyakinan, bagaimana sikap kita terhadap para sahabat, itu juga termasuk masalah akidah. Banyak dari awal kitab yang kita bahas sampai dengan akhir kitab itu semuanya membicarakan masalah akidah, kecuali tadi masalah hukum. Tapi dibahas karena supaya orang tidak berbeda prinsipnya dalam masalah hukum tadi. Tidak berbeda prinsipnya bukan masalah perbedaan pendapat mana yang rajih, bukan, tapi sikapnya menyikapi itu satu. Kalau qasar, kalau safar qasar aslinya, kan begitu. Kalau kemudian orang berprinsip safar, walaupun safar tidak boleh qasar, ini namanya menyelisih apa yang menjadi kesepakatan para ahlu sunnah wal jamaah. Kalau safar harus tetap puasa misalnya, nah, ini menyelisih apa yang menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Artinya boleh, Kalau berbeda pendapat mana yang rajih, itu urusan perbedaan pendapat, kembalinya kepada dalil masing-masing. Tapi semuanya mengatakan boleh ini, boleh yang itu. Wan syarahat suduruhum laha, lapang dada mereka untuk mengikuti prinsip-prinsip akidah yang telah menjadi kesepakatan para sahabat. Wa talaqqauha bitaslimi wal qabul, dan mereka mengambilnya dengan sepenuh penerimaan. Mereka mengambilnya dengan sepenuh penerimaan. Tidak ada penentangan terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat. Li annaha al-aqidatu allati umirna bil imani biha fil kitabi was sunnah. Karena apa yang menjadi kesepakatan para sahabat ini adalah akidah yang kita diperintahkan untuk mengimaninya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk mengimani prinsip-prinsip akidah yang itu ternyata sudah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Qauluhu perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, wajanabut takallufa fima kufu. Mereka menjauh dari sikap memaksakan diri di dalam hal-hal yang mereka sudah dicukupkan. Mereka sudah diberi kecukupan. Maksudnya bayyanal musannifu rahimahullah annama ja'a fil kitab was sunnah fihi al kifayah wal hunya was salamah an natakallaf wa natakharrasu umuran lam tarid fihima kama huwa alhasil inda ahli albidah. Al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah menjelaskan dalam kalimatnya yang ringkas tadi bahwa apa yang telah datang di dalam Alkitab was sunnah sudah cukup memadai. Dan itu selamat, sudah cukup memadai, dan itu keselamatan. Tidak perlu untuk memaksakan diri dan tidak perlu menduga-duga perkara-perkara yang tidak terdapat di dalam Alkitab was sunnah. Sebagaimana yang terjadi pada ahlul bidah, merasa tidak cukup dengan apa yang dalam Alkitab was sunnah. Padahal sudah dicukupkan dengan apa yang ada dalam Alkitab Sunnah. Tidak dituntut lebih dari apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu saja dilaksanakan pas, itu saja masih banyak yang bolong. Apalagi melebih-lebihkan dari apa yang ada dalam Alkitab Sunnah. Dan bahasa Allah itu fi ghayatil fasah. Bahasa Allah dalam Al-Quran adalah fi ghayatil fasaha, fi ghayatil balagha wal bayan. Betul-betul dalam puncak kefasihannya, balaghahnya. Gak perlu kemudian ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang di luar itu. Tafsir batin, tafsir kira-kira. Gak perlu, karena bahasa Allah sudah jelas. Dan Allah a'lam binafsihi, lebih tahu tentang dirinya daripada kita sekalian. Wong kita tentang diri kita saja kadang tidak tahu. Yang lebih tahu tentang diri kita Allah, apalagi yang tahu tentang Allah adalah Allah. Kalau Allah membawa berita tentang dirinya, tentang zat-Nya, tentang namanya, tentang sifat-Nya, ya kita tinggal percaya saja, apa sulitnya? Kan gampang. Percaya, tinggal percaya saja. Kalau Allah mengatakan Allah istawa alal ars, ya percaya saja Allah istawa alal ars. Allah ada di atas ars. Sudah, tinggal itu saja kepercayai. Kenapa sih sulit-sulit? Percaya Allah ada di atas ars. Lu gimana sih Allah di atas ars, adanya di atas ars, gimana sih? Ya gak usah tanya gimana. Wong Nabi gak pernah bertanya gimana. Para sahabat gak pernah bertanya kepada Nabi, gimana sih Allah adanya di atas ars itu seperti apa? Gak pernah bertanya. Kok kita bertanya-tanya? Sudah, percaya saja, kan gampang. Gampang kan? Gampang. Terus gak usah bayang-bayangkan. Setiap timbul bayangan, pupus. Diputuskan bayangan itu. Gak perlu membayang-bayangkan. Karena gak mungkin bisa membayangkan. Otak kita kecil, hanya sebesar apa? Enggak akan melebihi besarnya kepala kita. Kita hanya akan bisa memahami hal-hal yang bisa kita lihat, yang masuk akal. Pencipta kita enggak mungkin kita akan bisa memahami tanpa ada berita dari Allah sendiri tentang dirinya. Wong kita tentang manusia, saya ulangi lagi, kita saja tentang manusia, ya. Antum kalau berpikir dengan akal antum ingin menduga apa yang ada dalam kantong saya, kan gak akan bisa. Saya kasih tahu di dalam kantong saya ada dompet misalnya, baru tahu kan begitu kan. Tapi antum duga-duga dengan akal pikiran, padahal saya kan manusia biasa, makhluk, tapi gak akan tahu apa yang ada di dalam kantong saya kalau antum tidak pernah melihat apa yang ada dalam kantong saya, dan saya tidak pernah memberitakan kepada antum tentang apa yang ada dalam kantong saya. Kok kemudian menduga-duga dengan akal? Ini manusia, saya manusia, apalagi antum menduga-duga tentang Allah dengan akal, kan gak mungkin bisa. Kalau Allah sudah katakan dia punya tangan, ya sudah punya tangan, tapi gak mungkin sama dengan tangan manusia. Tapi dia punya tangan, Allah mengatakan sendiri kok, bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah itu dua-duanya terbentang. Gak usah bayang-bayangkan, sudah wong dia bercerita, Allah memberitakan tentang dirinya, dia lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Masa kita gak percaya? Sudah percaya saja, gampang kok gitu. Gampang, mudah, gak perlu mempersulit diri. Jadi maksudnya jangan apa namanya, jangan takalluf dengan hal-hal yang kita tidak mungkin mampu untuk memaksakan diri, itu gak bisa. Hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah kemudian kita menduga-duga, gak bisa. Ikuti saja apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita belum tahu, ya kita belajar supaya menjadi tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, gak usah berbicara sebelum kita tahu. Gak usah bertindak di luar pengetahuan kita. Jangan kita berbicara kalau kita tidak tahu, dan jangan kita bertindak kalau kita tidak tahu. Ini prinsip. Karena al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, itu orang cerdas namanya. Sebelum kita berbicara, harus tahu dulu apa yang kita bicarakan, benar atau salah. Sebelum kita bertindak, harus tahu dulu apakah tindakan kita benar apa salah. Selalu mestinya seperti itu, tapi kadang-kadang kita sering lupa. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ittabi'u, ikuti oleh kalian, dan jangan kamu mengadakan perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Dalam hal agama ini loh. Ini sekali lagi dalam hal agama, karena Ibnu Mas'ud berbicaranya masalah agama. Ittabi'u, ikuti oleh kamu. Wala tabtadi'u, jangan kamu mengadakan perkara-perkara yang baru, yang semula tidak ada dalam aturannya dalam agama, kamu adakan. Jangan. Faqad kufitum, sesungguhnya kamu sudah dicukupi. Kamu sudah dicukupi. Untuk beragama itu sudah dicukupi. Dengan wafatnya Rasulullah sudah cukup Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk. Jangan mengadakan perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengadakan perkara yang dulu tidak ada pada zaman sahabat. Ini masalah agama. Sekali lagi, masalah agama, bukan masalah dunia. Bukan masalah dunia. Kalau begitu gak boleh mengadakan pesawat untuk transportasi. Loh, itu kita berbicara agama atau berbicara transportasi? Loh, katanya gak boleh mengadakan perkara baru. Ya, perkara baru dalam agama. Boleh naik pesawat, jangan bohong. Kan begitu. Masalah agamanya jangan bohong, pesawatnya masalah dunia. Naik pesawat silahkan, dengan cara apa saja naik pesawat silahkan, tapi memakai adab-adab Islam dalam memakai pesawat, dalam naik pesawat misalnya, atau naik apalagi kendaraan selain pesawat yang bisa lebih super cepat dari pesawat, barangkali akan muncul, nggak tahu kita. Silahkan pakai apa saja, tidak harus onta terus. Meskipun onta tetap bermanfaat, kuda juga tetap bermanfaat, tetap bermanfaat. Tapi boleh pakai pembaruan alat-alat transportasi, silahkan. Bajunya mau model kayak apa, tapi yang penting menggunakan adab-adab Islami. Adab-adab Islami inilah yang tetap harus mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Modelnya seperti apa terserah. Yang penting nutup aurat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Islam. Syarat-syaratnya bagaimana berpakaian itu tetap harus dijalankan. Dibedakan antara bahannya apa, jenisnya apa, yang memang kalau diharamkan oleh Islam ya kita jauhi. Misalnya sutra untuk laki-laki gak boleh, ya kita jauhi. Jadi dalam masalah agama jangan melakukan hal-hal yang diadakan secara baru yang tidak ada petunjuknya. Karena Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Nabi yang paham sekali tentang Nabi, paham tentang ajaran Islam, menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada generasi di kemudian hari, ittabi'u, ikuti saja petunjuk yang ada dan jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, dari para sahabat. Faqad kufitum, sunnya kamu sudah dicukupi, cukup apa yang sudah ada. Enggak selesai kita. Mungkin sampai di sini dulu pada intinya, sampai dengan perkataan Al-Imam Al-Muzari berikutnya. Wa qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, man lam yasa'hu ma wasa'a Rasulullah wa ashabahu, man lam yasa'hu ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat tabi'in lahum bi ihsan wal a'immah min ba'dihim fala wasa'a Allahu alaihi. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan rahimahullah sebagai berikut, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah SAW wa ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim. Barang siapa yang tidak menjadikan luas padanya apa yang telah memberikan keluasan kepada Rasulullah, sahabatnya, tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan imam-imam sudahnya, fala wassa'allahu alaihi, maka Allah tidak akan memberikan keluasan kepadanya. Artinya orang yang tidak lapang dengan apa yang Rasulullah sudah lapang, para sahabat sudah lapang, tabi'un lahum bi ihsan sudah lapang, para imam sudah lapang, ingin nambah-nambahi apa yang sudah Rasulullah sudah lapang, sudah cukup, sahabat sudah cukup, nambah-nambah itu, maka tidak akan diberi kelapangan oleh Allah. Akan terus berusaha untuk memperbaharui, mengadakan perkara-perkara baru, terus merenovasi hal-hal yang sudah baku di dalam agama Islam, terus mengadakan perkara-perkara baru, maka dia tidak akan merasa cukup, kurang saja. Akhirnya semakin jauh dari agama. Jadi ini diteruskan apa enggak? Tinggal sedikit. Ngantuk. Apa teruskan aja ya? Teruskan sedikit, dengan sedikit cepat, enggak apa-apa. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, fasuddidu bi'aunillahi wa uffiqu, maka mereka dijadikan lurus, dijadikan benar langkahnya dengan pertolongan Allah dan mereka diberi taufik. Ay haddu bis sadadi wat taufik, mereka mendapatkan mendapatkan anugerah sadat dan mendapatkan anugerah taufik, mendapatkan anugerah sadat dan mendapatkan anugerah taufik. Apa itu sadat? As-sadat huwa isabatul haq, pas dalam kebenaran, dalam al-haq, mengenai kebenaran, ngepasi, benar dengan kebenaran, benar dengan al-haq, itu sadat. Jadi langkahnya pas sesuai dengan al-haq, itu sadat. Fakana hadza jazaa'uhum, maka ini adalah balasan bagi mereka. Kenapa? Balasannya adalah selalu berada di dalam kebenaran. Mengapa balasan mereka itu selalu tepat berada di tengah-tengah kebenaran? Li'annahum taharrau as-sadad wa isabatal haqqi fi i'tiqadatihim wa a'malihim. Karena mereka sangat bersemangat untuk selalu lurus, untuk selalu berada di dalam kebenaran dalam akidah-akidah mereka maupun di dalam amal-amal perbuatan mereka. Karena semangat mereka, kesungguhan mereka untuk selalu berada di dalam al-haq, untuk selalu di tengah-tengah jalan yang benar, maka akhirnya dibalas oleh Allah, mereka menjadi orang-orang yang benar, baik itu dalam masalah akidah maupun dalam masalah amal, amal lahiriah, amal-amal. Li'annahum lazamu a'immatal huda. Mengapa bisa begitu? Ya karena mereka selalu bersama-sama dengan a'immatul huda, selalu senang, selalu bersama-sama dengan a'immatul huda, memulazamahi para imam, hidupnya selalu berusaha dekat dengan para imam. Kalau tidak bisa dengan fisiknya, seperti kita tidak bisa dekat dengan fisiknya para imam, paling tidak akrab dengan kitab-kitab mereka, dengan orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan murid-murid mereka, meskipun murid yang kesekian, tapi kita dekat dengan mereka. A'immatul huda. Kalau imam banyak, ya, ada a'immatul dolal, ada juga imam sesat juga ada. Tapi ini dengan a'immatul huda, imam-imam petunjuk. Wa tamassaku bil haqqi qadra istita'atihim, dan mereka selalu berpegang kepada kebenaran sesuai dengan kemampuan masing-masing mereka. Enggak sama ya dalam berpegang kepada kebenaran itu antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lain. Karena yang satu kuat, yang satu agak sedikit apa namanya, kepribadiannya agak lemah, akhirnya berpegangnya juga tidak sama. Tapi semuanya masing-masing dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Wajahadu anfusahum fi tahsilil hidayah, dan mereka berjihad melawan nafsunya untuk mendapatkan hidayah. Karena untuk mendapatkan hidayah perlu jihad, perlu perjuangan. Dan perjuangan yang paling berat adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Perjuangan yang paling berat, yang paling berat, jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Karena hawa nafsunya sendiri maunya ya kita tidur terus. Malas ngaji itu kan hawa nafsu. Malas ngaji itu hawa nafsu, supaya kita enggak tahu. Akhirnya kita mudah diseret menuju ke arah yang salah. Ketika kita tidak tahu, akhirnya setiap ada orang ngomong, oh itu baik, itu benar. Tapi kalau kita tahu, walaupun bahasa orang seindah apapun, kalau itu salah, tetap salah. Makanya kita perlu tahu. Untuk tahu kita harus banyak mengaji. Kama qala Nabi SAW, sebagai Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun walai yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu waqaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama ini mudah, agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Walai yushadda dina ahadun, tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan oleh kesulitan. Dikalahkan oleh kesulitan, kesulitan akan mengalahkannya. Akhirnya dia merasa sulit terus karena dia kalah dengan kesulitan. Jangan mempersulit agama. Agama yang mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Maka saddidu, hendaknya berusaha untuk benar, untuk selalu benar. Kalau tidak bisa benar, qaribu, minimal mendekati kebenaran. Usahalah yang mendekati kebenaran. Wa absyiru, dan bergembiralah di dalam agama ini. Jadi saddidu, berusahalah untuk benar. Kalau tidak bisa, berusahalah untuk mendekati kebenaran. Usaha kita seperti itu. Kalau tidak bisa benar sekali, tidak bisa tepat sekali, karena ada hal-hal yang kita kadang-kadang sulit menyimpulkannya, minimal kita berusaha untuk mendekati kebenaran. Qauluhu lam yarghabu 'anil ittiba' fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Mereka tidak benci untuk ittiba', sehingga mereka menjadi enggan untuk ittiba'. Mereka tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, sehingga menjadi orang yang melampaui batas. Fi hadhil jumlati, dalam kalimat ini ada isyarat ila wasatiyati ahli sunnati wal jamaah bainal ghuluwi wal jafa. Dalam kalimat ini yang terakhir tadi ada isyarat bahwa ada isyarat yang menunjukkan sikap tengah-tengahnya ahli sunnah wal jamaah, antara sikap hulu berlebih-lebihan dan antara sifat jafa yang apa namanya serba enggan, serba kurang, serba tidak. Jadi tengah-tengah yang dimaksudkan ini tengah-tengah, tidak hulu tapi juga tidak kurang, tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kurang. Berlebih-lebihan dalam melakukan, berlebih-lebihan dalam meninggalkan, tapi tengah-tengah. Jadi yang dimaksudkan tengah di sini bukan tengah sana benar, situ benar, mana-mana benar, bukan. Kita sikap tengah sajalah membenarkan semuanya. Bukan begitu. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita nyatakan salah, itu tengah-tengah. Wal ifrat wat tafrit, tengah-tengah di antara sikap kebangetan dengan sifat sikap serba yakni kurang, serba tidak melakukan. Wadhalika annahum lam yahsul minhum raghbatun an ittiba'i nususil wahyain. Yang demikian itu tidak terjadi pada mereka adanya sikap benci untuk mengikuti nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Enggak ada sikap benci pada mereka untuk mengikuti nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Kalau mendengar nas Al-Qur'an, faham maknanya, segera diikuti. Faham nas hadis, faham maknanya, diikuti. Enggak ada kebencian untuk mengikuti nas Al-Qur'an dan sunnah, bahkan punya rohbah yang tinggi, punya dorongan semangat yang tinggi untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Maka semangatnya untuk membaca Al-Qur'an selalu prima, semangatnya untuk berusaha memahami Al-Qur'an selalu dalam keadaan prima. Semangatnya tidak sekali-sekali semangat ketika dingin terus semangatnya hilang. Kebetulan semangatnya baca Al-Quran seminggu sekali, yang 6 hari gak ada semangat membaca. Begitu satu hari membaca sampai 2 juz, besoknya lagi gak membaca. Nah ini namanya semangat kayak yang keluar dari ayam. Teleknya ayam itu anget tapi sebentar. Wahada yu'addu taksiran, ini enggan mengikuti nas-nas wahyu ini disebut sebagai taksir. Keengganan untuk mengikuti nas-nas Al-Quran disebut taksir, yakni enggak mau. Walam yujawizu ma ja'a fihima wa ya'tadu bizziyadah. Wahada yu'addu ghuluwa, dan tidak pula melampaui batas apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, sehingga melampaui batasnya. Ini disebut sebagai ghulu. Yang seperti ini dihitung, dianggap sebagai ghulu. Jadi tidak ghulu dan tidak terlalu berlebihan ke atas, tidak terlalu berlebihan ke bawah, yang sedang-sedang saja. Tapi sedangnya itu adalah sedang mengikuti ketentuan Al-Quran dan sunnah, bukan sedang menurut pendapat kita, bukan sedang menurut pendapat banyak orang, tapi sedang menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini loh yang pas. Jadi pas di garis tengah. Tidak terlalu minggir ke kanan, tidak terlalu minggir ke kiri, tapi yang pas tengah-tengah. Seperti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Oh ternyata belum. Oh sudah ya, belum selesai. Oh masih ada separuh. Udah kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak ada pertanyaan. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.